Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-munqati. Naam, ikra'. Bismillahirrahmanirrahim. والمعنى أي حديث لا يتصل بحال إسناده أي انقطع بأن حصل سقط في إسناده في أي موضع كان وإسناده بالرفع فاعلون يتصل وما كان منها كذلك فهو حديث منطبع الأوصال ومنقطع خبر كل والأوصال المفصل فذكره في النظم تتميما طيب jadi ini adalah jenis hadis yang ke-18 ya. Naam. Kalam al-mumdakuniya. Yaitu al-hadith al-munqati' al-bayquni mengatakan kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu la, yani lam yattasil isnaduhu bihali, setiap hadith yang tidak bersambung sanadnya ya dalam seluruh keadaan, maka munqati'ul awsali, yakni dia munqati'. Faqad dzakarahu biqaulihi wa, beliau menyebutkannya dengan wa ai wa ai wa thamina asyara aqsamiha, dan yang ke-18 ya dari jenis-jenisnya adalah kullu ma, kullu di sini mubtada'un, wal makna ayyu hadith, yakni setiap hadith. Ya, setiap hadis yang disifati lam yattasil bihali isnadu, yani fa'il yattasil isnaduhu, isnadu marfu' karena fa'il yattasil. Nah, bihal jar majrur muta'alliq bi fi'il yattasil. Nah, lam yattasil isnaduhu bihal ay inqata'a, tidak bersambung sanadnya, yakni terputus. Naam, bi an hasala saqtun. Makna lam yattasil isnaduhu ay inqata'a. Apa makna inqata'a? Bi an hasala saqtun, dengan terjadi saqtun, ya, keterjatuhan. Ya. Fi isnadi, pada sanadnya. Jadi ada rawi yang dijatuhkan pada salah satu tobaqah sanad. Bihali keterangannya adalah fi ayyi mawdi'in kana, ini bihali, ini makna bihali, yani fi kulli hal, maksudnya fi ayyi mawdi'in kana bihali, yani fi kulli hal, dengan seluruh keadaan, maksudnya pada setiap Pada tempat mana saja, fi ayyi mawdin kana, pada tempat mana saja dalam sanad, baik di awal sanad, di tengah sanad, atau di akhir sanad, ya, di akhir sanad di tabaqah sahabat misalkan, ya, atau tabi'in, di tempat mana saja pada tingkatan sanad, ya, itu makna bihali. Jadi tidak ada penghususan keterjatuhan itu terjadi di awal sanad atau di pertengahan sanad misalkan, tapi bihal yakni fi ayyi mawdin kana, di mana saja ya pada sanad jatuhnya, maka itu berarti munqati'. Fahimtum hadha? Baik. Wa isnaduhu birrafi, isnaduhu dengan di rafa fa'ilu yattasil. Nah, wa makana minha kadzalika fa huwa haditsun, dan apa saja dari hadis-hadis yang ada kadzalik, demikian keadaannya, fa huwa haditsu, maka itu adalah hadis yang diistilahkan dengan munqati'ul awsali. Munqati'u di sini khabar kullu. Kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'u, baru khabarnya di sini. Khabar mubtada. Naam. Wa munqati'u khabar kullu. Naam. Wal awsali munqati'u mudhaf, al awsali mudhaf ilaih. Al awsali adalah al mafasil. Naam, al mafasil jamak dari naam mafsil, yaitu apa? Persendi, persendian, persendian. Naam. Yani yang terputus persendian-persendiannya, sendi-sendinya gitu, yang terputus sendi-sendinya. Berarti kan mengkoti dia, terpotong. Naam. Fa dzakarahu fi an-nazmi tatmiman lil bait. Fa dzakarahu, maka al-Baiquni menyebutkan kata al-awsal yang bermakna al-mafasil fi an-nazmi dalam baitnya, tatmiman dalam rangka penyempurnaan lil bait, untuk bait. Baik. Al-munqati'u al-munqati'u lughatan ismu fa'ilin minat tuta'i wa huwa al-iqtisali. Al-munqati'u secara, al-munqati'u secara bahasa adalah isim fa'il dari al-inqita'. Ya, al-inqita' adalah diddul ittisal, antonim dari al-ittisal, lawan kata dari al-ittisal. Al-ittisal bersambung, al-inqita' terputus, terpotong. Tayyib. Al-inqita' adalah isim yang meliputi seluruh macam-macam ya perkara yang al-mudaddah, yang berlawanan lil-ittisal dengan al-ittisal. Jadi meliputi seluruh macam-macam keterputusan di sanad yang berlawanan dengan bersambungnya sanad. Min ayyi wajhin kana, dari sisi manapun, dari sisi manapun keterputusan itu ya, apakah di awal dan seterusnya, ada keterangannya nanti. Fayadkhulu fihi, fayadkhulu fihi al-mursalu wal mu'allaqu wal mudallasu wal mu'dalu li'annaha tunafi al-ittisala kama qulna. Wa'alaihi najidu adada min al-a'immati yutliquna lafzal munqati'i ala kulli isnadin lam yattasil. Maka masuk di dalamnya al-mursal, sudah kita lewati al-mursal, yaitu ma adhafahu tabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan oleh seorang tabi'i kepada nabi alaihi wasallam, yang terputus antara dia dengan nabi di bagian akhir, di bagian ujung sanad. Wal mu'allaq ya, yaitu riwayat secara ta'liq, seorang musannif al-Bukhari misalkan langsung ya meriwayatkan na'am tanpa menyebut sanad. Ya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bukhari mengatakan telah berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan. Qala Umar, telah berkata Umar tanpa menyebutkan sanad, membuang sanad. Naam. Ya, ada pembahasan tersendiri tentang mu'allaq. Tayyib, itu banyak kita dapatkan dalam Sahih al-Bukhari riwayat al-mu'allaq. Ya. Itu termasuk jenis inqita'. Ya. Dan Al-Bukhari menyebutkan Al-Mu'allaq seperti dalam Sahihnya, itu tidak sesuai dengan syaratnya, karena memang itu bukan bagian inti dari kitab beliau, hanya sebagai apa? Ya, pelengkap saja. Nah, wal Al-Mudallas, yaitu na'am riwayat yang mengandung tadlis, sudah kita lewati juga kan? Tadlis ya. Nah, tayyib, Al-Mu'dal ya, maksudnya dalamnya al-mu'dal, yaitu yang terputus di dua tempat misalkan secara berturut-turut. Naam. bukan hanya satu tempat tapi dua tempat berturut-turut. Nah, ada pembahasan khusus tentang mu'adhal. Semuanya baik mursal, mu'allak, mudallas, mu'adhal, semuanya masuk dalam ya keumuman makna al-inqita'. Kenapa? Li'annaha tunafil ittisala, karena ya itu semua kontradiktif dengan al-ittisal, bersambungnya sanad. Kama qulna, sebagaimana yang telah kami katakan, wa alaihi, berdasarkan ini, najidu adadan minal a'immati, kami mendapatkan sejumlah ya dari kalangan imam-imam ahli hadis, yutliquna lafzh, mereka memutlakkan lafaz, yakni penggunaan istilah al-munqati', mereka mutlakkan ala kulli isnadin, atas setiap sanad lam yattasil, yang tidak bersambung. Naam. Mursal dia katakan munqati', mu'allaq dia katakan munqati', mudallas dia katakan munqati', mu'adhal dia katakan munqati'. Nah, karena semuanya tercakup dalam makna munqati'. Barakallahu fikum. Iqra. Mana khusus ila anna al-munqati'ah istilahan yutlaqu ala al-awwalu kullu ma lam yattasil. Sawa'un kana as-saqtu fi awwalihi aw akhirihi aw wasaqihi. Tawaliyan amla wa mesti sedamu yakin minal sustawi sa'adi jur'ata wa adi hatimu sedar kutmi wa qayruhu. Baik, maka kita sampai pada kesimpulan nakhlusu, kita sampai pada khulasah, kesimpulan ila anna al-munqati'a istilahan, bahwasanya munqati' secara istilah dimutlakkan atas hal-hal berikut. Al-awwal, pertama, kullu ma lam yattasil, setiap hadis yang tidak bersambung. Naam, sawa'un kana saqtu fi awwalihi, sama saja apakah ya keterjatuhan dalam sanad itu di awal sanad atau akhir, ya tadi akhir sanad atau wasatihi atau di pertengahan sanad. Mutawalian amla, mutawalian berturut-turut amla atau tidak, ya mutawalian yang berturut-turut ini tadi yang kami sampaikan di atas al-mu'adhal itu, nanti ada pelajaran khusus kan mu'adhal, nanti berturut-turut disebut mu'adhal. Naam, amla atau tidak, tayyib. Dan ini kata beliau, istikhdamu jam'in minal huffaz. Istikhdamu jam'in minal huffaz, ini merupakan penggunaan ya. Istikhdam yakni penggunaan, jam' minal huffaz, sekelompok dari para huffaz seperti Abu Zur'a, Abu Hatim, Darqutni dan yang lainnya. Nah, bahwa dia al-munqati' sebagai istilah yang bermakna umum untuk semua yang tidak bersambung seperti telah kita dengar. Nah, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ila ghairihi, wa hadha ra'yu al-Qatibi wa ghairihi. Kata Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, al-munqati' indi, al-munqati' menurutku ya di sisiku, kullu ma la yattasilu, semua hadis yang tidak bersambung sanadnya, sawa'un kana yu'za ila Nabi, sama saja apakah di yu'za yakni disandarkan ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ila ghairi atau selainnya, yakni apakah itu marfu' dari segi matan ya, atau mauquf atau maqtu', yang jelas la yattasilu isnaduhu, tidak bersambung sanadnya, maka disebut munqati'. Nah, ini kata Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr yang dinukil dari kitab beliau At-Tamhid. Wa hadha ra'yu al-Khatib wa ghayr, dan ini pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifaya, di hasyiah itu keterangannya dan yang lainnya ya. Tayyib. Qara'a Ibnu Salah. Qala Ibnu Salah بعد أن حكاه بهذا المذهب أقرب. Nah, kata Ibn Salah setelah menghikayatkan madhab ini, beliau mengatakan, menyimpulkan, wahadal madhabu akrobu, madhab ini lebih dekat kepada ya kebenaran. Nah, pada hakikat masalah ini. Baik. Masuhahahu al-Nawawi fi taqribi wa isyadi. Dan Al-Imam al-Nawawi membenarkan ya pendapat ini dalam at-taqrib. Naam, dan dalam al-irsyad. Wa huwa qawlu ibn al-Muraqqi aidan. Wa alayhi mashdaru al-Baytuni. Dan ini juga katanya pendapat Ibn al-Muraqqi. Ya. Dan alayhi mashdaru al-Baytuni. Di atas pendapat inilah berjalan penulis al-Manzum al-Baiquniyah. Naam, الثاني. الثاني ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راوي أو أكثر بشرط عدم التوالي. وهذا رأي جمع من الفقهاء كالعراقي وابن حجر والسخوي والسيوطي. تابع القراءة. تابع. واصل. قال الحافظ ابن حجر في الجزهة. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمبتل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه. وقل من نبه على النقطة في ذلك والله أعلم. طيب. Yang kedua, dimutlakan atas masa qata minhu qabla al-wusul ila sahabi, yang terjatuh dari sanad itu sebelum sampai kepada tabaqah tingkatan sahabat, rawin au aktsaru, satu rawi atau lebih. Bisyarti adami tawali, dengan syarat tidak berturut-turut. Ya, dengan syarat tidak berturut-turut. At-tawali berturut-turut itu maksudnya berturut-turut gitu. Jadi tidak diselingi dengan bersambung kemudian inqita' lagi. Jadi beberapa aktsar kan yang dibicarakan ini aktsar. Aktsaru bisyarti adami tawali. Jadi misalkan yang terjatuh itu 2 atau 3 rawi. Itu di tempat yang berturut-turut. Nah, tidak diselingi dengan bersambung dulu kemudian terputus lagi, nah, tapi berturut-turut. Nah, 2-3 rawi berturut-turut di tabaqah yang berturut-turut. Nah. Jadi itu makna tawali. Di sini syaratnya al-munqati bisyarti adamit tawali, dengan syarat tidak berturut-turut. Nah, jika jatuh 2 atau lebih, misalkan jatuh 1 di awal, setelah itu jatuh lagi 1 di pertengahan gitu. Nah, jatuh lagi 1 di ujung misalkan. Nah, itu kan tidak tawali, maka disebut munqati. Adapun jika berturut-turut, nah, untuk penjelasan kedua ini, jika berturut-turut maka tidak disebut munqati. Nah, tadi sudah disebutkan yang berturut-turut itu disilahkan apa? Al-mu'tad. Wa hadha ra'yu jam'in min al-huffaz. Ini pandangan, pendapat sekelompok dari huffaz seperti al-Iraqi, Ibn Hajar, As-Sakhawi. Ini berturut-turut ini guru dan murid ya, al-Iraqi ya guru dari Ibn Hajar, Ibn Hajar guru dari As-Sakhawi. dan As-Suyuti juga berpendapat demikian. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nushah mengatakan wa qaribun min hadza, ya, mirip dengan ini ikhtilafuhum, perselisihan mereka fil munqati wal mursal. Perselisihan mereka tentang al-munqati dan al-mursal. Hal huma mutaghayyirani aw la? Apakah keduanya berbeda atau tidak? Fa aktsarul muhaddithina 'ala at-taghayyur. Mayoritas muhaddithin berpendapat ada perbedaan antara munqati dan mursal. Lakinnahu 'inda itlaqil ismi. Akan tetapi adanya taghayyur, perbedaan itu, ya, ketika memutlakkan al-ism, yakni penggunaan istilah al-munqati dan al-mursal secara mutlak. Ya, penggunaannya secara mutlak itu ada perbedaan. Jadi jika dimutlakkan al-munqati, dimutlakkan al-mursal, maka ada perbedaan menurut mayoritas muhaddithi. Ya. Wa amma 'inda isti'malil fi'li, adapun dalam hal, yakni ketika penggunaan fi'il al-mustaq, عند استعمال الفعل المستق penggunaan fi'il mustaqnya, yaitu inqata'a, arsala, ya, fayastamiluna al-irsala faqat, maka mereka menggunakan istilah al-irsal saja. Fayaqulu, mereka mengatakan arsalahu fulanun, fulan telah mengirsal, yakni, ya, menghilangkan di sana, jadi putus. Sawa'un kana dhalika mursalan aw munqati'an, sama saja apakah itu mursal atau munqati'. Nah, mereka tidak menggunakan kata inqata'a. Nah, karena inqata'a juga fi'ilnya fi'il apa? Fi'il la, lazim kan? Nah, mereka menggunakan fi'il muta'addi, yaitu arsala, untuk menjelaskan siapa pelaku, ya, siapa pelaku yang menjatuhkan rawi itu. Maka mereka mengatakan arsalahu fulan. Yani fulan telah, ya, memutus sanad dengan menjatuhkan rawi fulan, kan begitu. Arsalahu fulan, ya, yani fulan telah memutus sanad. Baik itu mursal ataukah itu munqati'. Jadi itu menjelaskan siapa pelaku yang memutus sanad, yang menjatuhkan rawi dalam sanad. Maka dengan menggunakan fi'il arsala. Adapun inqata'a tidak digunakan karena itu juga fi'il la, lazim, tidak muta'addi. Nah, baik. Adapun istilahnya, yaitu isimnya, isim al-munqati dan al-mursal, maka pemutlakan isim, ya, mereka gunakan adanya perbedaan antara keduanya. Al-munqati, ya, untuk khusus untuk al-munqati, al-mursal khusus untuk al-mursal. Ada taghayyur untuk penggunaan isimnya. Adapun penggunaan fi'il mustaqnya, maka sama, yaitu hanya menggunakan kata arsalahu fulan. Nah, wa min thamma, dan dari sanalah, atlaqa ghairu wahidin, lebih dari satu memutlakkan, mimman lam yulahid, dari kalangan ahli hadith yang lam yulahid, tidak memperhitungkan, ya, lam yulahid, tidak memperhitungkan mawadi' isti'malihi, tempat-tempat penggunaannya, ala kathirin minal muhadithin, atas banyak dari muhadithin, ya, yakni mimman lam yula, yakni ghairu wahidin minal muhadithin, atlaqa ghairu wahidin minal muhadithin, lebih dari satu dari kalangan muhadithin, mimman lam yulahid mawadi isti'malihi, ya. Ala kathirin minal muhadithin. Baik, sebentar. Wa min thamma atlaqa ghairu wahidin, mimman lam yulahid mawadi isti'mali. Ini, ghairu wahidin terkait dengan mimman lam yulahid mawadi isti'mali. Ya, dari sanalah, lebih dari satu dari kalangan orang-orang yang tidak memperhitungkan tempat-tempat penggunaannya, yaitu penggunaan munqati dan mursal, ya, memutlakkan ala kathirin minal muhadithin, memutlakkan atas banyak dari muhadithin, annahum, bahwa mereka muhadithin itu, la yughayiruna bainal mursali wal munqati, mereka tidak membedakan antara mursal dan munqati. Walaysa kadzalik, dan tidak demikian. Nah, jadi kenapa dia salah? Ghairu wahidin mimman lam yulahid mawadi' isti'mal, keliru ketika memutlakkan ala kafirin minal muhaddithin, ya dia sandarkan kepada banyak muhaddithin bahwa mereka muhaddithin itu la yughayyiruna bainal mursal munqadi. Banyak dari muhaddithin itu tidak membedakan antara mursal dan munqadi. Ya, tidak membedakan. Dia sandarkan kepada mereka. Ini salah dia ketika menyandarkan itu kepada banyak muhaddithin bahwa mereka tidak membedakan antara mursal dan munqadi. Kenapa salah? Karena lam yulahib mawadi' isti'malihi. Dia tidak memperhitungkan, memperhatikan tempat-tempat penggunaannya sehingga tidak mengetahui hakikat mereka. Oleh karena itu dibantah di sini oleh Al-Hafidz, walaysa kadzalik, dan tidak demikian halnya. Lima harrornahu, rasakan apa yang telah kami teliti dan telah kami sampaikan editannya wa qalla man nabbaha 'ala an-nuktati fi dhalik, dan sedikit man nabbaha yang telah memberi peringatan 'ala an-nuktati, atas poin yang halus ini perkara halus ini yang rinci ini dalam perkara itu, wallahu a'lam. Nah, ini memang nuktah muhimmah, perkara yang tersembunyi halus, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar memang beliau hebat muhakkik dalam perkara ini, dia bisa mendalami hal itu, sementara beliau nukil di sini bahwa banyak orang yang keliru menyandarkan kepada banyak muhaddithin bahwa muhaddithin itu tidak membedakan antara mursal dan munqadi. Padahal dia salah menilai muhaddithin itu. Kenapa dia salah? Karena dia lam yulahid mawadi' isti'mali. Dia tidak memperhatikan penggunaan istilah itu, di mana digunakan. Ternyata rinciannya seperti yang kita dengar di atas. Apa rincian Ibnu Hajar? Penggunaan istilah al-munqadi al-mursal, yani isim al-munqadi dan al-mursal, memang banyak dari muhadditsin, mayoritas muhadditsin membedakan. Ya, dibedakan. Naam. Banyak dari mereka membedakannya. Al-mursal bagi mereka khusus apa? Ma adhafahu at-tabi'iyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tetapi pada penggunaan fi'il mustaq, mereka menggunakan kata arsala, tidak menggunakan kata inqata'. Untuk menjelaskan siapa yang pelaku mursal ini, siapa pelaku munqati ini, siapa yang membuang dalam sanad, mereka mengatakan arsalahu fulan. Tidak mengatakan inqata'. Qata'ahu, tidak mengatakan qata'ahu fulan, enggak. Arsalahu fulan. Jelas ini? Baik. Naktafi. Kita lanjut besok insyaallah باذن الله تعالى. Alhamdulillah.